الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Yuqallibu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada yang dijauhkan oleh Allah dari petunjuk. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuknya, beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu-satunya syarat agar manusia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan balasan bagi manusia dan Allah yang menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan balasan yang terindah bagi manusia, dan Allah juga yang memberikan petunjuk dan taufik siapa saja di antara mereka yang mau mengikuti petunjuk tadi dan siapa yang jauh dari petunjuk. Karena itu semua manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hidayah hanya ada di tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji manusia yang ketika beribadah dalam posisi yang disebut oleh Allah dengan al-muhbitun. Allah mengatakan wa basyiril muhbitin. Berikanlah kabar gembira bagi al-muhbitun. Siapakah al-muhbitun? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manzilatul ikhbat. Manzilatul ikhbat, kedudukan ikhbat adalah posisi di mana ketika orang itu beribadah kepada Allah, dia merasa bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa beribadah kepadanya tanpa pertolongan dari Allah. Sehingga pada saat dia beribadah, dia tidak merasa bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu karena kehebatannya, karena jasanya, karena dia punya posisi tertentu, atau karena dia punya amal tertentu, bukan. Namun murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa berislam juga bagian dari ibadah. Anda menjadi muslim itu beribadah kepada Allah sebagaimana orang salat, orang puasa, orang zakat itu ibadah kepada Allah. Sehingga kita masuk Islam juga beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah menjadi muslim. Dan itu Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Menjalankan perintah ini caranya adalah dengan menjadi muslim. Dan manzilatul ikhbat, kedudukan ikhbat, menjadi seorang muhbitun dalam berislam adalah dengan meyakini bahwa saya berislam bukan karena jasa saya, bukan pula karena jasa orang tua saya, bukan pula karena kehebatan saya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada saya. Sehingga ketika kita beribadah dengan menghadirkan perasaan semacam ini, maka kita akan terus membutuhkan pertolongan dari Allah, terus membutuhkan merasa butuh terhadap hidayah dari Allah, bukan kita merasa puas atau kita merasa bahasanya diri kita telah memberikan jasa untuk Islam. Karena Allah taala tidak membutuhkan amal ibadah yang kita lakukan. Karena itulah salah satu di antara upaya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengenali cara berislam yang baik. Cara berislam seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal ada salat, tapi cara orang salat macam-macam. Ada salat dengan metode apa misalnya ya? Dengan metode an-nadir. Ada salat dengan metode naksabandiyah. Ada salat dengan metode-metode firqah yang lainnya. Dan ada salat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula berislam. Ada berislam dengan metode Mu'tazilah. Ada Islam dengan metode Khawarij. Ada Islam dengan metode Asy'ariyah, metode Murji'ah. Dan kita berislam dengan metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti kita akan mempelajari bagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara realita yang ada di lapangan terkait umatnya dan arahan yang beliau sampaikan ketika kita menjumpai realita. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengenal ada dua istilah ya. Ada pluralisme dan ada pluralitas. apa bedanya? Kalau pluralisme atau kalau pluralitas itu realita, bahwa manusia itu berbeda-beda, berbeda-beda dalam cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara mendekatkan diri bahkan kepada Tuhannya. Di sana ada berbagai macam agama dan itu realita. Realita ini bisa nggak kita ingkari? Ada mengingkari realita ini sama dengan mengingkari adanya matahari di siang hari. Sesuatu yang mustahil, karena ini sesuatu yang kita lihat di depan mata. Maka mengingkari adanya perbedaan di tengah masyarakat ini sama dengan mendolimi akal yang dia sudah jelas-jelas melihat realita di depan matanya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap realita. Ada sebagian yang salah paham sehingga dia menganut paham pluralisme, menganggap bahasanya semua perbedaan itu dianggap sama dan kita harus saling toleransi dalam arti boleh mengamalkan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Dan ajaran ini yang kemudian dikembangkan di orang-orang liberal, termasuk di beberapa kampus yang menganut paham liberal. Tapi kita tidak, kita berusaha memahami realita dengan benar dan berusaha untuk menyikapinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung kita akan masuk di buku Minhajul Firqatin Najiyah, Jalan Hidup Firqah Najiyah dan At-Taifah Al-Mansurah, atau di sini diterjemahkan dengan Jalan Golongan Yang Selamat. Hadirin yang kami hormati, kita akan membaca di bagian yang pertama. Anda bisa buka halaman 1, bagian 1, Golongan Yang Selamat. Nanti metode yang akan kita gunakan seperti di kajian Rabu pagi, karena referensi atau kitab yang kita gunakan berbahasa Indonesia, mengingat semua jamaah menggunakan bahasa Indonesia, maka nanti akan dibacakan oleh salah satu jamaah, kemudian kita tambahkan beberapa catatan jika memungkinkan. Nah, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan dari buku ini. Boleh langsung terjemahin. Bismillah. Bagian pertama, golongan yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintahmu adalah seorang budak Habsi. Sebab barang siapa yang hidup lama di antara kamu, tentu ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Karena itu, berpeganglah teguhlah pada sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, yang mereka itu mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan gigi geraham, dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Kita memberikan catatan sedikit. Allah berfirman di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu apa? Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bisa mengetahui ajaran Allah? Tentu saja melalui wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu dalam dua bentuk. Pertama, Al-Qur'an, yang itu merupakan kalamullah, firman Allah. Dan yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan memperinci Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahasanya saya diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan semisal dengan Al-Qur'an, kita bisa memahami maknanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai semisal dengan Al-Qur'an? Semisal dalam apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semisal dalam jumlah, sehingga banyaknya hadis sama dengan banyaknya Al-Qur'an. Dan kemungkinan ini tidak mungkin. Kenapa kalau tidak mungkin? Karena jumlah hadis jauh lebih banyak dibandingkan Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti yang kita ketahui, kitab yang tebalnya segitu. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dikumpulkan semuanya jauh lebih tebal dan lebih banyak jumlahnya. Sehingga tidak mungkin jika sama di sini adalah sama dalam jumlah. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua, sama di sini maksudnya adalah sama dalam status. Artinya sama-sama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna hadis aku diberi yang semisal dengan Al-Qur'an maksudnya adalah yang semisal maksudnya sama-sama wahyu Allah. Sehingga makna hadis aku diberi yang semisal dengan Al-Qur'an maksudnya adalah semisal dalam status, yaitu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka makna waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, maknanya adalah pelajarilah Al-Qur'an dan Sunnah dan amalkan isi kandungannya. Kemudian Allah juga melarang wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan seringkali kita jumpai dalam banyak perintah, Allah seringkali menggandengkan dengan adanya larangan tertentu. Misalnya tauhidkanlah Allah wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik. Berarti dua hal ini dua hal yang saling bertentangan. Artinya seorang tidak mungkin bisa bertauhid ketika di saat yang sama dia berbuat syirik. Seperti itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memegangi sunnah, dan di saat yang sama beliau melarang kita untuk melakukan perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan alaikum bisunnati. Di saat yang sama beliau juga mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pegangilah sunnahku dan jauhilah muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Maksudnya adalah perbuatan bid'ah. Sehingga orang tidak bisa disebut memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di saat yang sama dia juga melakukan perbuatan bid'ah. Sama halnya di sini, orang tidak bisa disebut memegangi tali Allah kalau di saat yang sama dia bercerai-berai. Maksudnya gimana? Orang tidak bisa disebut mengikuti aturan Allah di saat yang sama dia mengikuti aturan selain Allah dalam masalah agama. Sehingga kalau kita diminta untuk menyimpulkan bagaimana bentuk mengikuti aturan Allah, hindari semua ajaran selain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai. Maka tidak ada istilah kita berkumpul dengan beda aturan gak jadi masalah, yang penting akur. Ini tidak ada. Kalau seperti ini berarti Anda bercerai-berai namun memaksakan diri untuk kumpul. Dan bisa dipastikan ketika berbeda orang itu akan berpisah. Karena hadirin makan Allah, manusia itu bisa kumpul karena apa Pak? Karena kesamaan kulit, kesamaan tinggi badan, kesamaan warna mata, atau kesamaan mancung hidung. Tidak semuanya. Tapi kita berkumpul karena kesamaan batin. Anda bisa berkumpul meskipun kulitnya beda, meskipun rambutnya beda, mancungnya beda, kayanya beda, status sosialnya beda. Tapi orang bisa berkumpul karena apa? Kesamaan batin. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan al-arwahu junudun mujannad. Roh itu ibarat pasukan yang dikendalikan. Faman tarafa ittalafa. Kalau hatinya sama maka mereka bisa saling akrab. Tapi kalau hatinya beda, iftaraqa, mereka saling berpisah. Sehingga kita bisa bersatu, Anda bisa saksikan ya. Kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka bisa akrab padahal bentuk fisiknya jauh berbeda. Ada yang putih bersih, ada yang seperti kita gini campur aduk gitu. Ireng-ireng putih, ora putih gitu. Dan ada aneka macam manusia di situ. Ada yang mancungnya keluar, ada yang mancungnya ke dalam kayak kita. Tapi masya Allah kita bisa sholat bareng, kita bisa kumpul bersama tanpa permusuhan, karena hati kita sama. Makanya untuk bisa disebut wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, adalah ketika orang itu menyamakan ideologinya, menyamakan bagaimana cara berpikir dia. Karena orang itu kalau berpikirnya sama, ideologinya sama, dia akan bisa akrab. Kemudian Allah bercerita, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian meniru seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan yang banyak. Jadi ayat ini bercerita tentang realita orang musyrik. Orang musyrikin itu punya karakter, agamanya enggak ada yang sama. Makanya orang musyrikin jahiliyah itu ideologinya beda-beda. Ada yang dia mengagungkan Lata, ada yang mengagungkan Uzza, ada yang mengagungkan Ubal, mengagungkan Hubal, ada yang mengagungkan, ada yang Dahriyun, anti semua Tuhan, ada yang punya pemikiran yang berbeda, dan seterusnya. Jadi meskipun mereka punya satu nama musyrikin jahiliyah, tapi agama mereka berbeda-beda, pemahaman mereka berbeda-beda. Mungkin mirip seperti kita ya, orang musyrikin di daerah kita ada yang dia menyembah Batara Yuda, ada yang menyembah ada yang Konghucu, ada yang Shinto, ada yang Hindu, Buddha. Padahal semuanya muslim. Bisa enggak mereka campur? Mereka punya pemikiran yang berbeda, punya latar belakang ajaran yang berbeda. Sebagaimana Nasrani juga sama. Nasrani itu masya Allah satu orang satu gereja. Jadi kalau pindah gereja bagaimana? Sholatnya enggak sah, wajib diulangi. Karena imammu beda. Sehingga orang kalau sudah GKI gereja GKJ ya. Kalau dia pengaruh GKJ gereja Kristen Jawa, nanti batal kalau dialihkan misalnya ke gereja Kristen Sunda GKS ya, atau gereja Kristen Madura GKM, akan beda. Dia harus mengikuti sesuai dengan aliran yang dia tempuh. Itu karakternya orang muslim. Nah Allah ingatkan orang mukmin jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti mereka yang dia sukanya bercerai-berai dalam bentuk punya banyak golongan yang berbeda-beda. Wakanu syia, dan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok itu merasa bangga dengan golongannya. Ada sebagian orang yang salah paham dalam menyampaikan ayat ini. Waktu itu ceramahnya di Maskam UGM ya, ketika itu saya masih mahasiswa. Jadi beliau katakan orang yang bangga terhadap partai itu jadi musyrik. Karena Allah katakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik yang bercerai-berai dan mereka bangga dengan kelompoknya. Berarti kalau orang itu berpartai, bangga dengan kelompok partainya, maka dia jadi musyrik. Tapi ini kesalahpahaman. Yang benar maksud dari ayat ini adalah jangan meniru orang musyrik yang dia punya kebiasaan, mereka punya kebiasaan, atau orang musyrik itu agamanya beda-beda. Nah orang Islam jangan seperti mereka ya. Makanya yang diajarkan oleh Allah idealnya itu tidak ada muslim mu'tazilah, muslim khawarij, muslim murji'ah. Idealnya tidak ada seperti itu. Semuanya satu, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selagi kaum muslimin masih berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Syekhul Islam, di zaman Qurun Mufaddalah, di zaman tiga generasi utama dalam Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in, di Madinah itu tidak ada kelompok yang menyimpang. Semuanya satu, yaitu Muslim Ahlussunnah semua. Tidak ada selain Ahlussunnah. Nah, karena itu sekali lagi, tidak ada istilah boleh beda prinsip, yang penting bersatu dalam badan. Tidak ada istilah demikian. Karena kita ini menjalin hubungan persatuan dengan persamaan prinsip, bukan persamaan atau bukan perbedaan akidah. Kullu hizbin bima ladaihim farikun, dan masing-masing nanti satu kelompok dengan yang lain akan membanggakan prinsipnya. Mu'tazilah bangga dengan Mu'tazilahnya, ya. Ini kalau kita bawa dalam konteks sekarang, nanti kelompok tertentu Harafi bangga dengan Harafinya, nanti pesantren ini bangga dengan alirannya, Naksabandi bangga dengan Naksabandinya, Nadir bangga dengan Nadirnya. Padahal masing-masing ini ajarannya berbeda. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Terus bagaimana agar kita bisa menghindari ini? Kembalikan kepada hablullah, aturan Allah yang dipahami atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, kemudian mendengar dan taat. Mendengar dan taat di sini maksudnya kepada siapa? Kepada pemimpin yang sah di tengah kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah di tengah kaum muslimin. Kenapa Allah perintah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin? Ada dua pemahaman manusia terkait interaksinya dengan pemimpin. Pemahaman yang pertama, pemahaman yang mengatakan bahasanya kita terhadap pemimpin itu wajib untuk taat, kecuali jika ada perintah yang isinya maksiat, maka kita tidak boleh taat. Tapi tidak boleh berontak. Jadi tidak taat itu sama dengan tidak sama dengan memberontak. Sebagai contoh, orang tua saya nyuruh saya ngerokok, tapi saya nggak mau. Apakah saya harus ngantemi orang tua saya? Tidak, kalau seperti itu berarti kamu memberontak. Pemerintah menyuruh kita untuk berbuat maksiat, tapi saya gak mau. Kita gak mau. Apakah berarti kita harus melengsarkan pemerintah? Tidak. Bedakan antara tidak setuju dengan perintah dengan memberontak. Ini dua hal yang berbeda. Nah, ada orang yang salah paham dalam masalah ini. Ketika tidak setuju dengan perintah, berontak, ini keliru. Padahal dua hal ini tidak ada kaitannya. Dapat dia nyuruh maksiat. Orang tuamu pernah enggak nyuruh maksiat? Pernah. Apa ketika orang tuamu nyuruh maksiat diantemi? Tidak, Pak. Tetap kita hormat kepada mereka. Yang kurang lebih seperti itulah interaksi yang kita bangun. Ya, meskipun penghormatan kita kepada orang tua jelas beda dengan penghormatan kita kepada pemerintah. Baik. Jadi kalau pemerintahnya lurus, kita taat, ikuti sebagaimana mereka lurus. Kalau pemerintahnya menyimpang, kita tidak taat, tapi kita tidak berontak. Pemahaman ini yang diajarkan oleh siapa? Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, dia punya prinsip. Taati pemerintah jika pemerintah benar. Sehingga ketika pemerintah lurus, kita ikuti pemerintah. Tapi kalau pemerintah menyimpang, enggak lurus, dia punya kesalahan baik terkait pribadinya atau terkait rakyatnya. Kesalahan terkait pribadinya contohnya apa? Contohnya apa? Korupsi, ya. Korupsi itu kan terkait pribadi, ya. Maling itu dosa pribadi atau tidak? Dosa pribadi. Pak, itu ada yang dirugikan. Betul, ada yang dirugikan. Tapi itu sifatnya pribadi. Hey. Beda dengan misalnya menyuruh orang untuk maksiat. Semua karyawan yang ada di perusahaan Indonesia wajib lepas jilbab. Ini perintah maksiat atau tidak? Perintah? Tidak, Pak, ya. Yang berjilbab karyawati, ya. Karena tadi kan umumnya semua karyawati. Misalnya semua muslim di Indonesia kalau Jumat pas jam 12 wajib senam misalnya, ya. Sehingga mereka tidak boleh Jumatan. Yang enggak senam ditembak. Itu berarti perintah yang terkait dengan rakyat. Baik. Nah, menurut prinsip yang kedua ini, pendapat yang kedua, pemerintah kalau lurus silakan ikuti. Tapi kalau pemerintah menyimpang, maka kita tidak boleh mengikuti dan ini boleh jadi alasan untuk berontak. Dan ini prinsipnya siapa? Khawarij. Dan semua kelompok yang mengikuti Khawarij. seperti Mu'tazilah. Dan bisa jadi ada di antara kita yang punya pemahaman yang sama. Sehingga ketika kita melihat pemerintah punya penyimpangan, misalnya dia melakukan kolusi, dia melakukan pelanggaran, korupsi, dan seterusnya, lalu kita menganggap bahwa dia gagal jadi pemerintah, maka dia berhak untuk dilengsarkan. Baik, lu kok bisa Pak Ahlussunnah mengatakan pemerintah yang melanggar tidak boleh dilengsarkan? Kan dia sudah gagal menjadi pemerintah. Anda perlu mengaca begini. Ada gak manusia di alam ini yang maksum? Tidak ada. Sebagaimana kita jadi rakyat tidak maksum, dia jadi pemerintah juga tidak maksum. Sehingga tidak ada manusia selain Nabi di alam ini yang maksum. Nah kalau dia tidak maksum, dia tidak maksum sebagai pemerintah, setiap kali melakukan pelanggaran dilengsarkan, maka mau pemimpin yang mana yang tidak dilengsarkan? Gak ada. Semuanya pasti berpeluang untuk dilengsarkan. Kalau seperti itu caranya, dapat pemimpin usia 3 hari lengser, pemimpin lagi usia sepekan lengser, pemimpin lagi usia 100 hari, ini lumayan ya, program 100 hari terjalankan. Wah ini pelanggaran lengser. Kalau seperti itu caranya, sampai kapan negara Islam bisa maju? Karena gonta-ganti pemimpin itu salah satu di antara sebab negara menjadi rusak. Dikit diganti. Itu kalau pergantiannya nyaman, hanya sebatas baik saya akan meletakkan jabatan saya karena saya sudah merasa tidak berat di sini, karena itu jabatan saya lepaskan. Kalau bisa seperti itu, masya Allah. Tapi prosesnya luar biasa. Sebelum pergantian jabatan, apa yang terjadi Pak? Darah harus keluar, nyawa bisa jadi ada yang hilang, belum lagi yang namanya kerusakan, kerusakan-kerusakan yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk bahaya yang lain, misalnya terjadi penindasan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah itu kalau terjadi di tengah kaum muslimin, apapun yang terjadi, menang jadi abu, kalah jadi arang, gitu ya, kebalik ya. Menang jadi arang, kalah jadi, karena dua-duanya muslim, yang melawan muslim, yang dilawan juga muslim, korbannya muslim. Makanya Nabi SAW tidak mengendaki hal ini. Karena itulah hadirin makan Allah, taat kepada pemimpin itu kepentingannya bukan kepentingan pemimpin, tapi kepentingannya kepentingan rakyat, agar kita itu bisa hidup nyaman. Cobalah belajar untuk menjadi lebih dewasa. Karena yang namanya chaos, yang namanya rame, itu pasti gak enak. Kita saja kalau dalam sebuah kampung ada yang rame-rame, kita gak setuju ya. Yang dewasa-dewasa ya, bila perlu diredam. Ini kampung A dengan kampung B, itu seteru kampung Pak. Hanya karena masalah-masalah kampung. Apalagi kalau seterunya seteru negara, ini bisa lebih penting lagi. Makanya Islam selalu menekankan sebisa mungkin dibuat tenang. Karena orang itu kalau tenang semuanya nyaman. Damai living itu kalau lagi ramai gak jadi bangun, gitu ya. Maka kita mendukung ketenangan di Jogja biar damai living lancar, gitu. Tetap damai ya. Nanti ikon damainya hilang. Sehingga kalau orang gak tenang, isinya cuma ramai ya, sini demo, sana demo, sini perang, sana perang, ya, ini berbahaya, tidak menguntungkan ya, Mas. Maka sekali lagi ini prinsip, Bapak Ibu, pahami prinsip ini, bahwa kita diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada pemimpin dalam masalah kebaikan, dan tidak taat ketika ada maksiat, dalam masalah maksiat tapi tidak boleh berontak. Sekali lagi itu bukan untuk kepentingan pemimpin, tapi itu untuk kepentingan rakyat, agar rakyat itu bisa hidup nyaman. Baik. Nah nanti Pak, pemimpin kan melakukan penyimpangan. Ya betul, dia melakukan penyimpangan. Masa dibiarkan? Tidak dibiarkan. Fungsi kontrol rakyat pasti berlaku. Tapi caranya bukan dengan cara rame kayak gini. Ada cara yang lebih bermartabat, lebih terhormat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain. Lalu Nabi SAW menceritakan realita yang akan terjadi di akhir zaman. Fa'innahu mayyash minkum. Atau sebelumnya ada penggalan yang tadi kita lupa ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak Habsyi, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak Ethiopia. Padahal mungkin enggak pemimpin itu statusnya budak. Mungkin atau tidak? Enggak mungkin, mustahil, masa pemimpin budak. Kalau pemimpin itu budak, kalau pemimpin itu budak, berarti nanti ada yang lebih tinggi dibandingkan pemimpin, yaitu tuannya budak. Dan itu enggak mungkin ya. Makanya pemimpin tidak boleh budak. Silakan ditanya Pak Ali berapa, tidak mengalami dia yang sedang ngelain. Makanya Nabi SAW membuat permisalan ini untuk menunjukkan kondisi yang paling mustahil dalam kehidupan manusia. Andai pun ada pemimpin yang mustahil bisa jadi pemimpin, tapi dia jadi pemimpin, maka kita tetap wajib untuk taat. Makanya disimpulkan begini, kalau pemimpin yang mustahil jadi pemimpin diperintahkan oleh Nabi SAW, kita wajib mentaati. Apalagi pemimpin yang tidak mustahil jadi pemimpin, hanya saja dia tidak ideal jadi pemimpin. Paham maksudnya? Ada pemimpin yang ideal, ada pemimpin yang tidak ideal ya. Ada pemimpin yang mustahil, ini bukan cuma tidak ideal, tapi lebih parah dari kondisi tidak ideal. Contoh pemimpin yang tidak ideal apa Pak? Misalnya wanita jadi bupati atau jadi gubernur atau bahkan jadi presiden. Kalau ada seorang presiden jadi kalau ada seorang wanita jadi presiden itu boleh gak diberontak? Kan gak boleh wanita jadi pemimpin ya. Wanita tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau ada wanita yang jadi pemimpin, gimana? Ya tetap sah sebagai pemimpin, meskipun dia aslinya tidak boleh jadi pemimpin. Terus gimana Pak? Budak saja yang mustahil jadi pemimpin, andai jadi pemimpin tetap wajib ditaati. Apalagi yang sebatas itu tidak ideal untuk jadi pemimpin, tapi dia jadi pemimpin juga tetap wajib ditaati. Meskipun ini keliru, karena wanita tidak boleh jadi pemimpin. Namun apapun itu, karena dia sudah jadi pemimpin, kita tidak boleh memberontaknya. Ya sudah, berarti kita masuk dalam lingkup kekuasaannya. Dan sekali lagi tujuannya adalah agar manusia itu bisa tenang. Karena rakyat kalau hubungannya baik dengan pemimpin, maka negara akan menjadi nyaman. Kemudian Nabi SAW menceritakan realita. Fa'innahu mayyash minkum fasayarah tilafan kathir. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal, maka dia akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Dan itu realita. Nabi SAW mengatakan, setelah aku meninggal, orang yang hidup setelah aku pasti akan menjumpai banyak perselisihan. Dan perselisihan itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pernah mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Lalu Hudzaifah mengatakan, saya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, akan terjadi fitnah kal mauji fil bahr, sebagaimana layaknya gelombang yang ada di lautan. Gelombang itu ketika datang gede, kira-kira nanti masih ada lagi gak? Masih ada gelombang yang lain. Kita ketika melihat gelombang gede, oh berarti kau masih rano meneng, karena dirapel jadi satu. Kan gak ada kayak gitu ya. Ini ada gelombang gede, pasti nanti akan ada gelombang yang lainnya, meskipun tidak lebih gede. Gitu ya. Fitnah seperti itu juga akan ada fitnah, ada yang fitnah gede sekali, tapi nanti akan ada fitnah-fitnah yang lain yang datang silih berganti, terus seperti itu. Kemudian kata Hudzaifah, dan di sana ada pintu, di sana ada pintu. Lalu Umar bertanya, pintu ini diganti atau dirusak? Kemudian kata Hudzaifah, bal yuksar, pintu itu dirusak. Kemudian Umar mengatakan, kalau dirusak berarti gak kembali lagi. Kalau dirusak berarti tidak kembali lagi. Karena kalau diganti berarti ada yang lain. Dan Umar paham siapa yang dimaksud dengan pintu itu. Pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Umar dibunuh radhiyallahu anhu, maka muncul fitnah berbagai macam golongan-golongan sesat, aliran-aliran sesat, pemberontakan terjadi di tengah kaum muslimin. Sehingga terjadi banyak fitnah, pembantian kanan, pembantian kiri, pemberontakan kanan, pemberontakan kiri. Kemudian muncul berbagai macam golongan. Ketika Umar radhiyallahu anhu, setelah Umar bin radhiyallahu anhu dibunuh, pintu itu adalah Umar. Karena itu hadirin makan Allah, Nabi SAW mengatakan akan ada banyak perselisihan setelah aku meninggal, dan itu muncul lebih deras lagi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Apalagi di zaman kita yang jauh dari zaman kenabian. Lalu beliau memberikan saran, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk memegangi sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua batas. Pegangilah sunnahku dan sunnah siapa? Khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Sekarang kita akan memberikan definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun? Khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Khulafa itu bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Artinya pengganti. Makanya ada disebut oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Adam disebut oleh Allah sebagai khalifah karena Adam adalah manusia yang akan tinggal di muka bumi, penggantinya makhluk sebelumnya yang tinggal di bumi, yaitu jin. Sehingga Adam disebut khalifah di muka bumi karena dia yang akan menggantikan makhluk berikutnya di muka bumi, atau menggantikan makhluk sebelumnya di muka bumi. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau digelari dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu para sahabat menyebut Abu Bakar dengan ya Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan raja disebut khalifah karena dia menggantikan raja sebelumnya. Baik, disebut sebagai khalifah karena mereka adalah pengganti-pengganti kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka punya gelar ar-rasyidun al-mahdiyun. Rasyidun itu artinya orang yang lurus amalnya, jadi perbuatannya benar. Al-mahdiyun, orang yang lurus ideologinya, lurus ilmunya, pemahamannya benar. Kadang ada orang yang dia pemahamannya benar, tapi prakteknya menyimpang. Kok bisa Pak? Dia itu ngerti kalau korupsi salah, dia ngerti kalau sogok itu gak boleh, dia tahu hukum-hukumnya, bahkan lebih hafal dibandingkan rakyat. Tapi di hukum itu tidak ditampakkan ketika dia bersama rakyat. Sebagai contoh gini ya, ada aparat, dia sidang, dan yang jadi korban rakyatnya, yang jadi apa, yang didakwa adalah rakyat. Nah, ketika dia sidang, dia menyampaikan berbagai macam hukum, kamu melanggar pasal A, B, C, D, D, D, D. Dan rakyat bayar mah, das, diterima dia. Paham gak dia kalau ada pasal seperti ini? Paham gak dia? Dia paham betul ini juga melanggar pasal, gitu ya? Yang dilakukan ini melanggar apa? Pasal. Sehingga waktu hakim atau aparat ini menerima sogok tadi, dia paham kalau dia juga melanggar pasal. Ada pasal ini, Pak, kenapa kok gak dibacakan pasal ini Pak? Kalau dibacakan kobong kita nanti. Makanya yang dibacakan biar pasal yang menyudutkan kamu saja, tidak menyudutkan aku. Itu yang dilakukan oleh hakim. Maka dia ilmunya ngerti, tapi prakteknya menyimpang. Jadi khulafaur rasyidun ilmunya paham betul, praktiknya lurus sesuai dengan ilmu. Dan itu pujian yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan Khulafaur Rasyidun itu masa kepemimpinannya selama 30 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, Al-khilafatu ba'di 30 aman. Khilafah setelah aku meninggal itu selama 30 tahun sejak beliau meninggal sampai khalifah yang terakhir. Nabi SAW meninggal di bulan apa? Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Berarti kalau 30 tahun ke depan Rabiul Awal tahun berapa? 41 Hijriah. Itu waktu persis ketika Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah radhiyallahu an. Sehingga persis 30 tahun. Makanya Hasan bin Ali yang hanya menjadi pemimpin selama 6 bulan itu pelengkapnya. Sehingga keberadaan Hasan bin Ali termasuk Khulafaur Rasyidin. Maka Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Nabi SAW minta kepada kita, pegangilah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Apa istimewanya? Sama dengan seperti ini. Nanti kalau saya mati, perhatikan nasihatku dan bimbingan muridku yang ini. Berarti murid ini apa? Paling istimewa dibandingkan yang lain. Murid yang satu ini paling istimewa dibandingkan. Sehingga nanti murid ini jadi apa, Pak? Rujukan untuk memahami kalam gurunya. Dulu guru pernah berpesan bunyinya seperti ini. Niku maksudnya pripun? Tanya kepada muridnya tadi. Ini yang paling paham. Makanya beliau minta, pegangilah sunnahku, pegangilah wasiatku dan saran dari muridku yang ini. Maka ketika kita menjumpai ada sesuatu yang kita gak paham, kita akan merujuk kepada beliau. Pak, ini maksudnya seperti apa? Karena beliau yang paling paham. Baik. Maka seperti itu pula dalam hadis ini, pegangilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maksudnya apa? Ikutilah sunnahku sesuai dengan pemahaman Khulafaur Rasyidin dan orang-orang di sekitar Khulafaur Rasyidin, yaitu para sahabat. Karena kalau tidak, bisa jadi kamu salah paham, terus membuat kesimpulan yang menyimpang, sampai akhirnya jadi berbagai macam jenis kelompok dan golongan. Muncul kelompok kanan, muncul kelompok kiri yang masing-masing mengklaim kami yang paling benar. Ketika ditanya, kamu dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Semuanya pasti akan menyatakan Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Sampai Syiah sekalipun Al-Quran dan Sunnah. Karena enggak ada orang yang mengatakan, apa dalilmu? Injil dan Taurat. Nah, berarti kamu bukan agama kami. Tapi dalilmu, orang ini pasti akan menjawab, apa dalilmu? Al-Quran dan Sunnah. Cuman Al-Quran dan Sunnah yang seperti apa, kalau beda interpretasi, beda dalam menafsirkan, nanti hasilnya beda. Nah, kita yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya terus dilengkapi oleh para ulama. Berarti kalau begitu disimpulkan, prinsip yang benar adalah sesuai Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Loh, apa istimewanya sahabat? Bukankah mereka manusia sama seperti kita? Nabi juga manusia sama seperti kami. Tapi mereka punya keistimewaan. Nabi SAW dapat wahyu sehingga beliau yang paling benar apa yang beliau sampaikan. Sahabat muridnya beliau sehingga mereka yang paling paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya orang yang tidak terima dengan bagaimana cara sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah, dia pasti akan menyimpang. Entah dia salah paham dari sisi sini, kemudian dia punya penyimpangan di situ. Karena semuanya mengklaim dirinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa perhatikan, Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan orang Khawarij pakai apa, Pak? Pakai dalil Al-Quran. Ali bin Abi Thalib ketika mendatangi Khawarij ingin mendakwai mereka, dikafirkan oleh orang Khawarij dengan dalil inil hukmu illa lillah. Yang berhak menetapkan hukum hanya Allah, sementara orang ini adalah pandit, ya, Orang ini adalah niddun, sekutunya Allah. Ali bin Abi Thalib, sekutunya Allah. Maka dia togutnya musyrik. Sehingga dikafirkan oleh Quraisy. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendengarkan dalil mereka? Kalimatu haqqin uridu biha ta'til. Kalimat yang benar Al-Qur'an, tapi disalahpahami dan disalahgunakan. Tujuannya untuk membela kebatilan. Dan seperti itu banyak. Jangan dikira orang Syiah enggak punya dalil, LDI enggak punya dalil, Khawarij enggak punya dalil. Semuanya punya dalil. Tapi ketika mereka menggunakan dalil itu tidak pada tempatnya, salah pendalilan dan salah memahami, kemudian dibawa kepada prinsip yang menyimpang, akhirnya beda dengan pemahaman Ahlussunnah. Baik. Karena itulah pemahaman Ahlussunnah adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu beliau berpesan tamassaku biha, pegang teguh-teguh, wa'addu 'alayya bin nawajid, kikit dengan geraham kalian. Artinya pegangi kuat-kuat. Kemudian beliau ingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadailah sesuatu yang baru dalam al-umur. Umur di sini maksudnya adalah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan Nabi itu urusan apa? Agama. Agama. Bukan urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waspadailah sesuatu yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Dan ini dua hal yang berbeda. Karena urusan Nabi itu urusan agama. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan antum bi a'lamu bi umuri dunyaku, kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Karena masalahku masalah agama, masalah kalian masalah dunia. Tolong dibedakan ya. Nabi SAW mengatakan kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak mengatakan kalian lebih paham tentang hukum dunia kalian. Sama atau beda? Beda. Kalau hukum terkait dunia siapa yang paling paham? Rasulullah SAW. Hukum jual beli bagaimana yang benar, hukum melakukan akad, interaksi dengan yang lain bagaimana yang benar, itu Nabi SAW yang paling. Tapi urusan dunia, masalah kreativitas yang tidak ada kaitannya dengan hukum, Nabi SAW menyerahkan kepada manusia. Baik. Sehingga kalau ada orang yang dia ketika dinasihati tentang masalah bid'ah, kok ngeyelnya pakai listrik, pakai kendaraan, pakai pesawat, mikrofon, kamera, Facebook, Google, gak nyambung. Berarti dia gak paham. Meskipun bisa jadi dia di atas mimbar. Di atas mimbar yang gak paham ada gak, Pak? Ya banyak. Meskipun dia punya banyak pengikut, tapi ucapan dia menunjukkan kalau dia gak paham. Nah kok dia punya banyak pengikut? Ya terserah, pengikutnya juga gak paham. Sehingga ini persis seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, akan ada ru'usan juhalan, orang-orang bodoh yang berbicara. Dia sebagai khatib tapi dia tidak paham apa yang dia bicarakan. Nabi SAW melarang ini dalam urusan agama, bukan dalam masalah urusan dunia. Sehingga masalah ada mikrofon, ada dekalomat, ada berbagai macam fasilitas yang kita punya, ini tidak termasuk perbuatan kita. Kemudian beliau ingatkan wa kullu bid'atin fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat dan semua sesat di neraka. Baik. Ada yang mengatakan begini. Yang dimaksud semua di sini itu maksudnya semua dalam arti sebagian. Sehingga mereka tidak terima kalau semua perkara yang baru disebut bid'ah dan semua bid'ah disebut sesat. Mereka enggak terima. Alasannya begini. Tidak semua kata semua menunjukkan semua. Ada kata semua yang tidak menunjukkan semua. Salah satunya ini. Kullu bid'atin dolalatun. Semua bid'ah itu sesat. Dianggap, oh enggak, ada sebagian bid'ah yang tidak sesat. Nah ini makna semuanya apa? Oh, semua di sini tidak menunjukkan makna semua, karena tidak semua kata semua menunjukkan makna semua. Ini semaumu kalau kayak gini, bukan semua. Baik, sudahlah kita terima saja. Berarti kalau gitu kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, kamu tidak terima. Masih ada bid'ah yang tidak sesat. Coba kita lanjutkan. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua kesesatan di neraka. Apakah ada kesesatan yang tidak di neraka? Bisa dipahami? Semua bid'ah sesat dan semua yang sesat di neraka, gitu kan? Ada dua kalimat ya. Kalau kalian menggugat kata semua di kalimat pertama, berarti saya akan menggugat kata semua di kalimat yang kedua. Agar kita konsisten. Semua bid'ah sesat enggak terima. Semua di sini tidak menunjukkan makna semua. Tapi semua sesat di neraka, Anda terima enggak? Terima. Loh kok bisa? Ini kan kata sama-sama kata semua. Kenapa semua yang di sini dan semua yang ada di situ semuanya tidak dipahami sebagai semua? Ada yang dipahami sebagian, ada yang dipahami semua. Berarti Anda tidak konsisten. Okay. Karena itu kita imani saja seperti apa yang disampaikan Nabi SAW. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah. Semua bid'ah sesat, semua sesat di neraka. Wah, berarti kalau kayak gitu Anda menyesatkan saya. Yang menyesatkan kamu siapa? Kalau tidak merasa sesat, jangan merasa ya. Berarti kan dia sudah merasa dia di posisi bid'ah. Ngaku ini sebenarnya. Oh, kalau itu saya ngaku saya berbuat bid'ah. Berarti kamu menyesatkan saya. Saya tidak menyesatkan kamu. Perhatikan, kalau ada orang bilang begini, maling penjahat. Kemudian ada angkat tangan, berarti kamu menuduh saya penjahat, berarti jenengan maling. Lalu jenengan ngaku. Nah, saya tidak merasa maling ya. Kalau tidak merasa ya jangan ngaku maling. Paham maksudnya? Nah, kita merasa aneh ketika ada orang yang menyampaikan wa kullu bid'atin dolalah, ada yang enggak terima. Kalian menyesatkan saya. Loh, berarti kamu merasa. Semua koruptor misalnya, penjahat, orang fasik, terus ada pejabat yang marah. Loh kok kamu nuduh-nuduh saya, semua koruptor di neraka, kok kamu nuduh-nuduh saya masuk neraka? Dan jenengan koruptor buatan? Tidak, ya kalau tidak merasa ya jangan merasa. Iya saya koruptor, ya mesti ngaku, tangkal. Semua bid'ah sesat, loh kok kamu nyesatkan saya? Nah kamu pelaku bid'ah enggak? Iya, loh kok ngaku? Maka yang tidak merasa tidak perlu merasa. Terus bagaimana Pak yang seperti ini? Baik, katanya ada perkataan ulama yang lain. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu orang-orang macam ya. Ada dua macam. Bid'atun dolalatun wa bid'atun hasanah. Bid'ah yang sesat dan ada bid'ah yang baik. Baik, kita menghormati beliau sebagai seorang ulama. Dan kita menerima apa yang beliau ucapkan sebagai konsekuensi menghormati beliau sebagai ulama, meskipun ini tidak nyambung ya. Saya menghormati seorang ulama tidak sama dengan saya harus menerima semua perkataan ulama itu. Paham? Kamu menghormati Imam Syafi'i ya? Menghormati. Kenapa kamu tidak menerima pendapat Imam Syafi'i? Nah, berarti kalau begitu saya mencela ulama yang lain. Maksudnya gimana? Tidak semua ulama sepaham dengan Imam Syafi'i. Ada 10 ulama yang saya hormati. A sampai C. A berpendapat A, B berpendapat min A. Kalau saya mengikuti ulama A, berarti saya mengingkari ulama B, gitu? Paham maksudnya? Ya enggak kayak gitu. Loh kok bisa? Katanya kalau tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i berarti tidak menghormati Syafi'i. Saya tidak mengikuti pendapat Syafi'i karena saya mengikuti pendapat ulama yang lain, kan boleh saja. Tapi semua saya hormati sebagai ulama. Sudah? Karena tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali Nabi SAW. Beda dengan Nabi SAW. Kamu tidak menghormati Nabi. Kenapa? Tidak mengikuti sabda Nabi. Itu betul. Karena tidak ada pilihan yang lain. Enggak kok, saya mengikuti istiadatnya Imam Syafi'i. Subhanallah. Anda menyenandingkan Nabi SAW dengan Imam Syafi'i, ini gak berkelas. Jangankan Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh. Tidak boleh. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tushiku antan zila tijaratu minas sama, tushiku antan zila hijaratu minas sama, hampir saja turun batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakr wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian berkomentar ini pendapat Abu Bakar, ini pendapat Umar. Artinya menyandingkan sabda beliau dengan pendapat orang lain, penyimpangan. Sehingga ketika ada orang yang secara sengaja meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti pendapat orang lain, ini bermasalah, penyimpangannya. Maka kalau pakai jawaban yang agak keras sedikit, Imam Syafi'i itu namanya siapa? Muhammad bin Idris rahimahullah. Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bid'ah sesat. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, ada sesat, ada yang baik. Pertanyaan kami, Nabi itu Muhammad bin Idris atau Muhammad bin Abdullah? Dia akan mengatakan Muhammad bin Abdullah. Baik, kalau begitu, jika dua ini kamu anggap bertentangan, pilih yang mana? Pilih yang Muhammad bin Abdullah atau pilih Muhammad bin Idris? Ya, saya pilih Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad yang bin Idris? Jadi ya Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau jawaban agak kasar dikit ya, tapi mungkin mereka tidak terima. Bukan, maksudnya begini, Imam Syafi'i ini menjelaskan sabda Nabi SAW. Oh, kalau begitu kita terima kalau dari sisi ini. Artinya kamu harus mengimani hadis ini, semua bid'ah sesat. Nah, selanjutnya kita akan dudukkan perkataan Imam Syafi'i sesuai posisinya. Sesuai dengan posisinya. Bagaimana cara mendudukannya? Coba perhatikan lanjutan yang dikatakan Imam Syafi'i. Dia mengatakan al-bid'atu bid'atani, bid'atun hasanatun wa bid'atun dolalah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Lalu beliau mengatakan fama wafaqas sunnah fahiyah hasanatun wa ma khalafat sunnah fahiyah dolalah. Bid'ah yang sejalan dengan sunnah maka itu hasanah, bid'ah yang menyimpang dari sunnah maka itu dolalah. Ya kok bisa pak, bid'ah sejalan dengan sunnah? Yang dimaksud bid'ah sejalan dengan sunnah di sini adalah sesuatu yang baru yang dia masuk bagian dari perkara dunia, tidak ada kaitannya dengan agama, tapi dia mendukung penyebaran agama. Seperti kodifikasi hadis, adanya madrasah untuk belajar, orang kemudian ketika belajar pakai kurikulum dan seterusnya. Kamu kalau belajar harus bertahap. Padahal Nabi SAW dulu pernah pakai kurikulum kan? Kurikulumnya Allah itu kayak gimana pak? Wallahu a'lam. Beliau menyampaikan sesuai yang Allah perintahkan, dengan urutan seperti yang Allah perintahkan. Dan tidak ada istilah kurikulum seperti yang kita pakai ya, bertahap ikra' dulu bagi yang bisa baca Quran, kemudian nanti muyassar, ingin yang belajar bahasa Arab, terus naik jadi apa? Muhtarot, naik lagi mulakhos, nanti tambah lagi Alfiyah Ibnu Malik, tambah lagi atasnya. Itu kalau belajar bahasa Arab pakai kurikulum. Nanti kalau fikih ada kitab matan, kemudian ada kitab atasnya lagi menyebutkan khilaf antar madhab, antar dalam satu madhab ya. Nanti atasnya lagi fikih perbandingan. Ini kalau di tempat kita, di zaman sahabat, mereka tidak butuh seperti ini. Nah, yang seperti ini bid'ah atau tidak, itu yang dimaksud Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Dia ada bukan dalam rangka untuk menjadi apa? Bagian dari agama, tapi dia masuk dalam perkara dunia tapi mendukung kegiatan agama. Baik. Dengan ini kan kita bisa menundukkan Imam Syafi'i berarti ranahnya ke sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya seperti ini. Sehingga tidak dipertentangkan. Karena bahaya mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala Allah melarang dalam Al-Quran, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasuli. Allah juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai penentu keputusan, dan seterusnya sampai akhir hayat dan sampai akhir ayat. Kemudian Allah katakan, "Tsumala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita." Mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Maka mempertentangkan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan manusia, ini bukan perkara yang sepele. Ini perkara besar. Perkara yang bisa menyebabkan orang bahkan sampai mengarah kepada tindakan kekufuran. Karena berarti apa? Menyandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kebenaran. Nah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf jika cukup panjang ini. Sampai jumpa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau istri orang lain curhat sama suami orang lain? Istri orang lain curhat sama suami orang lain. Orang lainnya sama atau beda? Berarti kan suami istri. Maksudnya bukan suami istri. Kalau ditanya, curhatnya tanya tentang agama, tapi lama-kelamaan di luar agama. Ini bahayanya bahas agama tapi tidak pada tempatnya ya. Agama jadi alasan untuk pacaran. Baik, apa yang harus dilakukan? Laporkan kepada orang tuanya. Saya tidak perlu memberikan jawaban mengenai hukum karena semuanya sudah pada tahu. Makanya biasanya mereka kalau curhat pasti sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan malu ya. Laporkan saja kepada orang tuanya masing-masing. Laporkan ke orang tua suami dan laporkan ke orang tuanya istri. Kalau orang tuanya sudah gak ada gimana Pak? Silahkan dilaporkan kepada orang yang paling disegani oleh yang bersangkutan di dunia ini. Bisa kakaknya, atau bisa misalnya ustadznya. Wah nanti malah curhat kalau ustadznya Pak. Kalau begitu jangan ustadznya ya, keluarganya saja. Wallahualam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah ini yang paling susah untuk menjelaskan gimana ya. Banyak orang-orang di sekitar saya bertanya dan saya sulit menjelaskan. Bagaimana kita tahu seorang ulama atau ustadz itu termasuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sedangkan mereka semuanya selalu menyebut dirinya Ahlussunnah wal Jamaah? Sebenarnya ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang namanya komunitas itu jelas ya. Namanya komunitas itu jelas. Dan yang kedua, yang namanya penjelasan itu terlihat. Jadi maksudnya begini, lihat siapa komunitas orang ini. Ustaz punya komunitas sendiri ya, sebagaimana masyarakat juga punya komunitas. Ada ustaz yang dia mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi komunitasnya bersama orang yang menyimpang. Sudah, ini satu titik mungkin dia bermasalah. Lihat komunitasnya, bukan lihat jamaahnya ya. Kalau lihat jamaahnya itu pak, dia ngisi di karyawan bank, oh berarti dia ustaz ribawi, belum tentu. Kalau dia ngisi di bank, tapi penjelasan tentang masalah riba sampai banyak yang resign, itu yang seperti dilakukan oleh Ustaz Dr. Erwandi, sampai akhirnya mereka gergetan. Tapi kalau dia ngisi di bank dalam rangka untuk memuji bank agar semakin semangat untuk melakukan transaksi riba agar nanti masuk surganya bank, nah berarti dia sepemahaman. Yang saya maksud adalah lihat komunitas ustaz. Dia biasanya kumpul sama siapa? Oh, beliau itu biasanya kumpul sama ini. Ini komunitasnya. Berarti kalau ini komunitasnya, dia sengaja memilih ke situ, maka kurang lebih latar belakang akidahnya seperti itu. Yang kedua, lihat bagaimana cara dia menjelaskan. Nah, ada salah satu cara itu gini. Setiap generasi, saya buat tulisannya tadi belum jadi ya. Ada manusia yang disebut dengan manusia titik sengketa. Manusia titik sengketa. Dan dari generasi ke generasi itu selalu ada. Sejak dulu di masa silam ya. Sejak dulu ini sudah ada di masa silam. Misalnya ada Imam Ahmad. Ulama ngasih perhatian begini. Siapa yang pro Imam Ahmad Ahlussunnah, anti Imam Ahmad Ahlul Bidah, gitu saja. Ini yang disebut dengan manusia titik sengketa. Ada Ibnu Taimiyah, siapa pro Ibnu Taimiyah Ahlussunnah, anti Ibnu Taimiyah Ahli Bidah. Itu cara mereka. Jadi mereka enggak susah-susah. Kamu lihat nanti cara ngomongnya gimana, tabayun dulu, gimana cara dia mendalami itu. Terlalu lama. Karena orang itu akan akrab dengan yang sepemahaman. Jika ada seorang tokoh dia sudah diakui sebagai tokoh Ahlussunnah, kok masih ada orang yang tidak mau menerimanya, berarti dia punya penyimpangan. Dulu ada yang menjadikan acuan apa? Imam Asy-Sya'bi. Siapa yang pro Asy-Sya'bi Ahlussunnah, anti Asy-Sya'bi Ahli Bidah. Siapa yang pro Sufyan Ats-Tsauri Ahlussunnah, anti Sufyan Ats-Tsauri Ahli Bidah. Sehingga setiap generasi itu ada manusia titik sekitar. Mungkin saya hari ini berani mengatakan siapa yang pro Muhammad bin Abdul Wahab Ahlussunnah, anti Muhammad bin Abdul Wahab, bisa saya katakan Ahli Bidah. Gak usah terlalu jauh. Karena tidak ada dakwah beliau yang menyimpang. Dakwah beliau ya. Kalau pendapat beliau mungkin ada 1-2 yang itu masih masuk ranah khilaf. Tapi prinsip dakwah beliau, dakwah tauhid, penegakan sunnah, mana yang menyimpang? Masih ada orang yang enggak setuju. Maka dia ketika mengatakan menyudutkan dakwah beliau, bukan pendapat beliau, dakwah beliau. Kalau pendapat beliau bisa jadi beda dengan pendapat ulama yang semanhaj dengan beliau, tapi beda dalam masalah pendapat. Itu kan sifatnya rinci. Mungkin ada yang beda. Jadikan ini sebagai acuan. Kok ada orang selalu menyudutkan beliau? Kami menyudutkan dari sisi mana pendapatnya? Kalau sih dari sisi pendapat, ini masuk ranah khilaf. Artinya jangan terlalu keras. Sampai disesatkan hanya gara-gara pendapatnya yang salah. Kalau seperti itu, ulama yang lain juga punya kasus yang sama. Imam Syafi'i misalnya punya pendapat bahwa ketika ada seorang lelaki zina dengan wanita, terus hamil, punya anak, tapi tidak jadi nikah ya dengan sang wanita ini, nanti bapak ini boleh nikah dengan anak hasil zinanya tadi. Ini kan menyalahi semua pendapat yang lain. Dan itu termasuk mufradat Imam Syafi'i, pendapat tunggalnya Imam Syafi'i yang tidak didukung oleh ulama-ulamanya. Karena menurut Syafi'i ini bukan anaknya. Berarti dia boleh nikah dengan wanita ini. Jadi hamil ini melahirkan anak perempuan, maka bapak biologis boleh nikah dengan anak biologisnya. Okay. Dan ini pendapat yang keliru dari beliau, salah dalam beristihad. Kemudian ulama yang lain juga punya pendapat yang lainnya. Itu keliru dari sisi yang lain. Baik. Karena itulah kita kembali kepada ini. Manusia titik sengketa itu terkait dengan bagaimana orang bersikap kepada dunia. Kalau dia pro dengan Syekh Fulan, insyaallah habis. Di zaman kita mungkin seperti Syekh tadi. Orang yang mencintai beliau Ahlussunnah insyaallah, yang membenci beliau pasti bermasalah. Karena sisi masalahnya saya balik di mana? Oh, dia punya pendapat yang keliru di sini. Itu kan pendapat yang masih dalam ranah ikhtilaf. Tapi kalau anak beliau itu orang yang selalu mendahihkan hadis. Oh tidak, beliau juga banyak mensahihkan hadis. Bahkan Syekh Al-Albani itu kalau dari tingkatan para ulama yang mentasih hadis, beliau termasuk mutasahil, termasuk kelompok yang mengikuti kelompok yang gampang mensahihkan. Kan ada yang mutasyadid, gampang mendahihkan. Beliau ini di posisi lebih mutasahil, lebih gampang mendahihkan. Lebih gampang mensahihkan. Sehingga yang beliau lakukan rahimahullah itu memudahkan orang biar kenal. Karena sebelum beliau orang itu susah. Saya menjabarkan sebuah hadis tapi saya enggak ngerti ini sahih atau tidak. Sementara di zaman sekarang begitu mudahnya orang menyebarkan hadis. Kita saja Pak ya, sering kesulitan untuk menghadapi pertanyaan ini. Ada banyak orang yang bertanya, Ustaz tolong dikoreksi hadis ini ada atau tidak, hadis ini sahih atau tidak. Dia cuma ngupload video, Ustaz tolong hadis ini sahih atau tidak. Ini kan tugas susah dua ya, download dulu, mendengarkan, terus baru nyari hadisnya betul atau tidak, setelah itu nyari keabsahannya. Ini prosesnya lama. Tapi yang nanya gak ngerti, upload saja videonya, terus tinggal kasih pertanyaan, tolong segera disiap Ustaz. Masya Allah nih. Nah kalau kayak gini dilayani semuanya ya, rasa turu. Baik. Nah ketika karyanya Syekh Al-Albani itu banyak beredar, dia jadi rujukan. Sehingga sementara mereka yang belum bisa beristiar dalam masalah hadis langsung mengatakan Syekh Al-Albani bilang sahih, Syekh Al-Albani bilang tadi, sudah lebih merasa lebih yakin gitu ya. Merasa lebih yakin karena dia tidak bisa beristiar. Sampai ini dialami oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi beliau ketika ngajar di Masjid Nabawi, ngajar hadis setelah maghrib sampai isya, dibacakan waktu itu Sunan Ibnu Majah, dibacakan per hadis. Oleh hadisnya bulan-bulan Nabi SAW bersabda demikian. Lalu Syekh Abdul Muhsin gak paham ini saya atau tidak, dia cuma tanya sama yang baca, mada kola al-bani. Syekh Al-Albani bilang apa? Sahih, sahih. Mada kola al-bani? Sahih, sahih. Do'if, do'if. Kalau beliau gak paham, kalau beliau paham beliau bisa ngasih penjelasan. Ini majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Albani. Karena yang baca itu juga membaca sahih dan do'if Ibnu Majah. Syekh Al-Albani kan punya buku itu ya. Ada satu kisah. Kisah ini disampaikan oleh penulisnya dalam karyanya di footnote tadi kemarin sempat disebarkan. Ada seorang ulama di zaman sekarang, doktor, dan beliau nulis buku sirah. Lalu beliau cerita begini, saya menjumpai sebuah hadis, kemudian saya cari hadis ini sahih atau dhaif. Saya cari di buku-bukunya Syekh Al-Albani, gak ketemu. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu sendiri. Kira-kira hadis ini sahih atau dhaif. Kemudian dia menggali. Jadi sanadnya itu dia teliti satu persatu. Dia kumpulkan jamur riwayat, dia kumpulkan hadis ini yang semakna dengan ini apa saja, dikumpulkan, diteliti semuanya. Sampai kata beliau, 3 hari saya pusing, gak ketemu-ketemu. Itu satu hadis. sampai beliau kelelahan 3 hari gak ketemu-ketemu. Hingga akhirnya beliau tidur. Dalam satu kesempatan beliau tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba beliau bertemu dengan seseorang. Lalu orang ini bertanya, apa yang kamu cari? Hadis ini. Tanya kepada beliau, bagaimana statusnya? Jadi di situ ada 3 orang ya. Orang ini yang bermimpi, satu orang mediator, satu orang yang tidak diketahui. Tanya kepada beliau, sahih atau dhaif? Kemudian orang ini menjawab, hadis itu dhaif. Setelah dilihat wajahnya, ternyata Syarban. Ini dalam mimpi ya. Kemudian beliau terkejut, dan ini diceritakan oleh beliau, salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Terus ada orang yang membencinya. Alasan kamu benci apa? Oh, beliau suka membid'ahkan. Mana yang dibid'ahkan? Imam Syafi'i juga membid'ahkan beberapa perbuatan. Sebagaimana ulama yang lain juga membid'ahkan sebuah perbuatan. Karena bid'ah itu ada sejak masa silam. Kita hanya mengulang seperti apa yang disampaikan oleh mereka. Hanya saja ketika itu muncul baru, di zaman mereka enggak ada, ya komentar mereka enggak dijumpai. Pak, menurut Imam Syafi'i, maulid Nabi itu bid'ah atau tidak? Silakan dicari, enggak bakalan ketemu. Kan Imam Syafi'i lahir tahun 140, meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Sementara maulid Nabi muncul di abad 4 Hijriah. Abad 4 Hijriah berarti 400-an Hijriah. Imam Syafi'i sudah ada belum? Sudah meninggal. Artinya ketika perayaan maulid ini muncul, Imam Syafi'i belum pernah kenal sama sekali. Terus gimana kita mau mencari penilaian Imam Syafi'i? Allah. Jika ada pelaku bid'ah yang mengajak debat, sikap yang baik yang harus kita lakukan apa? Jawabannya tidak perlu dilayani. Ya mohon maaf Pak, saya sedang sibuk gitu, kenapa Pak tidak perlu dilayani? Karena bisa jadi makin panas dan kita terpengaruh dengannya. Kita ikuti seperti yang dilakukan oleh para ulama. Maka dakwah itu tidak, yang diutamakan pertama tidak debat, tapi doktrin. Saya punyanya prinsip seperti ini, kue nopo ra nopo karepmu, dah tinggal. Ya? Dia gak terima, Pak saya mau debat dengan Bapak, mohon maaf Pak saya sibuk. Gitu kan ya? Loh, Bapak kok tidak menerima pendapat kami? Ini yang saya yakini, kamu mau terima atau tidak terserah? Nanti dia akan terus mencari terus, terserah lepaskan saja. Karena kalau dia diladeni, kalau dia diladeni, yang terjadi itu bukan makin sedih tapi makin bangga. Orang yang punya pemikiran menyimpang itu kalau dia diladeni, dia makin bangga. Berbeda kalau dia gak digubris. Kalau dia gak digubris, dia sedih. Oh ternyata tidak ada yang mau dengar pendapatku. Ya pendapatmu menyimpang kayak gitu, siapa yang mau dengar? Ya. Maka dia akan terus mencari. Dan ketika dia terus mencari, biarkan saja. Belum tentu debat kita menjadi jalan hidayah bagi dia. Dan bisa jadi debat dia memberi racun bagi kita. Maka tindakan preventif lebih didahulukan dibandingkan pengobatan, kan gitu ya. Lebih baik menghindari bahaya daripada mengambil manfaat yang belum tentu kita dapatkan. Makanya para ulama di masa silam, ini ulama ya, bukan juhala. Ulama di masa silam ketika mau diajak debat sama ahli bid'ah, beliau beliau sumpel telinganya. Disumpah telinganya. Beliau mengatakan, aku yang pergi atau kamu yang pergi? Aku yang pergi dari sini atau kamu yang pergi? Kalau dia gak mau, saya tetap ingin debat, dia sudah tak pergi. Karena tidak ada manfaatnya berdebat dengan dia. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips mengajak tetangga dan keluarga yang masih awam untuk ngaji menegakkan sunnah? Baik, Nah mungkin salah satu peluangnya Anda bisa ajak belanja di bawah itu, selesai belanja kemudian naik ikut ngaji. Kalau bagi mereka yang masih susah untuk ngaji, ayo belanja tak gratisi. Jadi dia belanja ya, selesai belanja langsung diajak ke atas. Bisa kira-kira kayak gini? Bisa. Bisanya bisa, tapi beratnya. Ya bagaimana caranya, mungkin Anda lebih paham dibandingkan saya, karena Anda yang lebih paham dengan keluarga. Ada yang begini, Pak Ustaz gimana cara menasihati ibu saya? Kalau cara, anak lebih paham dibandingkan Ustaz. Tapi kalau Pak Ustaz materi yang cocok untuk ibu saya, nah itu Ustaz paham. Bedakan antara cara dengan materi ya. Kalau materi, itu kepentingan dai, narasumber. Tapi kalau cara, itu kepentingan yang bersangkutan. Kamu kan anaknya, betul. Berarti kamu yang paling paham tentang karakter ibumu. Terus gimana Pak? Lah ibumu itu yang suka apa gitu ya? Bagaimana cara pendekatannya? Kok malah ditanyakan ke orang lain? Kecuali kalau beliau ibu saya, nah saya paham dengan karakternya. Bisa dimengerti ya? Makanya kalau tanya cara, anak itu lebih atau keluarga lebih paham. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ada apa lagi nih caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi terakhir dari pihak penyelenggara kajian menginginkan untuk bagi-bagi voucher. Alhamdulillah. Nah, ada 4 voucher. Monggo Ustaz memberi 4 pertanyaan. Khusus yang terakhir ini mungkin agak susah Ustaz bertanya karena nilainya cukup besar. Yang saya diminta membagi voucher sesuai dengan untuk ibu-ibu aja. Khusus untuk para ibu sih. Ini saya beri satu-satu. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu dalil wajibnya mengikuti sunnah. Nanti jawabnya apa? Ya, monggo silakan. Mahat, Afwan. Ada mikrofon di? Enggak ada jawabannya? Baik. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Surah Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103. Bunyinya bagaimana? Baca enggak apa-apa. Wa'tasimu tidak harus hafal ya, boleh membaca. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa dalil bahwa beragama harus sesuai pemahaman sahabat? Pertanyaan yang ketiga. Ya, langsung diborong aja ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaannya? Bagaimana memahami, atau pertanyaan yang ketiga ini hadiah utama. Mikrofonnya dijauhkan dari kipas angin ya. Hadiah utama menginap, voucher menginap di Gajah Mada UC Hotel. Nanti yang boleh jawab pengantin baru ya. Untuk jawaban yang nomor pertama, ayat 103 wa'tazimu bihabli wa hijami wa la tafarraqu. Baik, terima kasih. Sebutkan namanya juga ditulis. Namanya siapa? Namanya Mutiara. Baik, jawabannya yang kedua, ganti orang. Pertanyaan yang kedua, apa dalil kalau kita beragama harus mengikuti pemahaman sahabat? Untuk pertanyaan kedua, kenapa kita harus mengikuti pendapat sahabat? Yaitu ada pada hadis Arba'in ke-28, yaitu An-Nabi Najihin Al-Irba Bibni Sariyata radhiyallahu anhu qal wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhul qulub wazalifat minhul uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'i fa'usina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayaru ikhtilafan kathiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حسبك شكرا يا يا بيتناك نعم نيا كيسي كومبليت. نعم نعم نيا siapa? Umu Ibrahim. Suaranya bukan. Ya bukan sama punyanya aja. Pertanyaan yang ketiga. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengkompromikan hadis tentang bid'ah dengan perkataan Imam Syafi'i? Hadiahnya ya, voucher bawa. Oh, begitu. Bapak boleh. Hei, bapak boleh jawab. Yang istrinya ada di sini. Yang istrinya ada di sini. Istrinya mana? Oh, silakan. Rasulullah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar." Kemudian Imam Syafi'i tadi menyatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang pertama bahwa sabda Rasulullah tidak boleh di pertentangkan dengan sabda selain Rasulullah. Artinya sabda Rasulullah itu mutlak kebenarannya, sedangkan sabda selain Rasulullah itu bisa diterima dan bisa ditolak. Sehingga kebenaran pertama yang diambil, kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu sesat. Kemudian kalau ada yang menyatakan berbeda dengan itu, bahwa setiap bid'ah itu sesat, berarti tidak diterima sepenuhnya, tapi harus ditinjau bagaimananya. Kemudian sabda Imam Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Maka itu harus dipahami kalau yang dimaksud sabda Rasulullah SAW tadi itu adalah hal yang baru yang dalam urusan agama, sehingga Rasulullah punya khususan bahwa setiap bid'ah itu yang sesat itu dalam masalah agama. ataupun masalah dunia, maka tidak mesti sesat, tapi bisa jadi benar dan bisa jadi salah tergantung konteksnya masing-masing masalah. Sehingga sabdanya Imam Syafi'i ini dipahami bahwa ada bid'ah hasanah, ini tentu saja bid'ah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu kalau itu sesuai dengan sunnah maka itu hasanah, kalau bid'ah itu yang tidak sesuai dengan sunnah maka itu dolalah. Maka bid'ahnya Imam Syafi'i yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, yakni memang ada yang bid'ah yang baik dan yang buruk. Karena untuk bid'ah yang baik itu adalah bid'ah secara bahasa dalam masalah dunia, yakni kita boleh berkreasi sesuai dengan kepentingan dunia. Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam masalah dunia kalian. Demikian. Insyaallah ya, malah menambahkan dari keterangan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Bapak mengingatkan saya juga. Satu lagi pertanyaannya ya, masih ada voucher belanja senilai 50.000 untuk ibu-ibu. Pertanyaan tentang masalah sejarah, siapa nama asli Ummu Salamah? Salam ini namanya juga kunya, ya. Siapa nama asli? Gak ada yang tahu. Baik, kita ganti ya. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal ada berapa? Yang meninggal, semuanya meninggal Pak ya, semuanya. Manusia ya semua meninggal ya, yang saya maksud adalah meninggal sebelum beliau meninggal. Ada berapa? 3 atau 2? Baik, pertanyaannya sebutkan istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau. Nah, Khadijah yang pasti. Si Jini. Satu lagi. Ada yang mau jawab? Silakan Pak, ini boleh untuk Bapak. Zainab bintu. Oh tidak Pak. Zainab, ya kata bunyinya sudah ketemu. Zainab, Zainab bintu siapa? Zainab bintu Abi Zainab. Zainab binti bapaknya Zainab. Ini tuh poncak awal. Zainab itu siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Gelarnya apa? Gelarnya? Kalau ada salah satunya, loh. Beliau punya gelar yang sangat terkenal. Gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena saking dermawannya Bu ya, dan suka bersosial. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.